إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu dinul jamaah. Islam adalah agama kebersamaan. Oleh karena itu kaum muslimin hendaklah selalu bersama-sama saudaranya dalam tolong-menolong yang berkaitan dengan perbuatan kebaikan dan takwa. Di antara kebersamaan yang dituntut oleh Islam adalah ijatul jawl amri, mewujudkan kondisi keamanan bagi seluruh penduduk negeri, termasuk umat manusia yang dilindungi oleh Islam. Ikhwatul iman hafizakumullah. Soal pertanyaannya, kaif, bagaimana caranya agar kita senantiasa benar-benar dalam kondisi kebersamaan, terutama dalam menciptakan suasana aman. Yang pertama ya ibadallah, laduda yakun hadal mustama mabniyan ala al-aqidah as-sahihah. Masyarakat dan bangsa ini harus berdiri di atas akidah yang benar. Akidah yang benar adalah akidah yang berpulang kepada keimanan kita kepada Allah, malaikatnya, kitab sucinya, rasulnya, keimanan kita pada hari akhir dan qada dan qadar. Ifatul iman hafizakumullah. Dengan keimanan yang benar, pasti kita akan mendapatkan keamanan. Kenapa disebutkan dengan kata pasti? Karena yang berjanji adalah Allah dan janji Allah adalah kepastian. Ketika janji Allah itu belum hadir, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mengingkari janjinya. Tetapi manusia yang tidak berhak diberikan keamanan oleh Allah karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kezaliman, dengan syirik, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini bisa difahami ya ibadallah, ketika orang beriman dan imannya benar, bersih, jauh dari syirik dalam seluruh bentuknya, pasti akan diberikan rasa aman oleh Allah. Aman dalam dirinya, aman dalam keluarganya, aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aman dalam dunia ekonomi dan politiknya. Karena orang yang beriman tidak mungkin dia melakukan dosa, apalagi dosa-dosa besar. Ketika dia berbuat dosa, secepatnya mereka bertobat kepada Allah. Orang yang beriman pasti akan menjauhi dari dosa-dosa besar, sehingga manusia terjaga kehormatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zabihina yazni wa huwa mu'min." Seseorang tidak mungkin berbuat zina kalau dia benar-benar beriman. Sehingga amanlah rumah tangganya, amanlah kehormatannya, amanlah keturunannya, karena mereka diberikan rasa aman oleh Allah sebagai balasan daripada keimanan yang benar. Yang kedua, agar kita benar-benar senantiasa mendapatkan keamanan, maka Islam memberikan petunjuk kepada kita agar seluruh kaum muslimin mengambil perannya dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ikhwatul iman hafizakumullah. Di dalam surat Ali Imran ayat 110 dengan tegas bahwasanya khairiyatu hadhil ummah, kebaikan umat ini yaitu umat Islam, ketika mereka benar-benar aktif dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ada sebaik-baiknya umat yang ditampilkan untuk seluruh umat manusia. Ibadah Allah, ayat ini tidak berbunyi ukhrijat lil mu'minin, ditampilkan untuk orang-orang beriman. Tapi ukhrijat lin nas, ditampilkan untuk seluruh umat manusia. Karena kaum muslimin memang di mana-mana harus menyebarkan rasa aman dan ketenteraman. Bagaimana mereka tetap menjadi yang terbaik, ya ibadah Allah? Kerjanya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selalu memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah yang munkar. Membangun rasa aman adalah ma'ruf. Melawan orang-orang yang berbuat kerusuhan adalah termasuk nahi 'anil munkar. Dan ini membutuhkan sebuah kekuatan. Kuatun ta'mur wa kuatun tanha. Kekuatan yang bisa memerintah untuk yang ma'ruf, dan kekuatan yang bisa mencegah kemungkaran. Maka di dalam ayat 104 surat yang sama, ya ibadallah, bahwa orang-orang yang bermaruf dan yang mungkar ini harus kerja secara terorganisir, harus solid, yang diredaksikan dengan kata ummah. Waltakum minkum ummah yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar baru wa ulaika humul muflihun. Orang yang seperti itu, masyarakat yang seperti itu, bangsa yang seperti itu adalah bangsa yang beruntung, bangsa yang beruntung, bangsa yang berbahagia, bangsa yang menang. Karena kekuatannya berpihak kepada yang ma'ruf, berpihak kepada yang baik, berpihak kepada orang yang saleh, berpihak kepada orang yang melaksanakan ajaran Allah, dan kekuatannya digunakan untuk mencegah segala bentuk kemungkaran. Kemungkaran politik, kemungkaran ekonomi, kemungkaran seni budaya, kemungkaran media, dan seluruh bentuk kemungkaran. Oleh karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata munkar diredaksikan dengan isim nakirah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Isim nakirah adalah yufidul umum, menunjukkan umum. Seluruh kemungkaran, maka kaum muslimin dimanapun berada harus saling bawa membawa untuk memerangi kemungkaran, ya ibadallah. Ikhwatul iman hafizakumullah. Begitu pentingnya amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Sampai-sampai di dalam ayat 110 surat Ali Imran, ya ibadallah, didahulukan daripada menyebut keimanan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar baru wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Padahal kita tahu semuanya, ya ibadah Allah, iman harus lebih didahulukan daripada amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar kita tidak akan diterima oleh Allah. tidak akan berupa amal ibadah kalau tidak didahului dengan keimanan. Tetapi di dalam ayat ini, ya ibadallah, limada? Kenapa Allah mendahulukan amal ma'ruf nahi mungkar daripada kata iman? Ini memberikan pemahaman pada kita akan urgensi amal ma'ruf nahi mungkar, sehingga kaum muslimin tidak boleh menjadi penonton-penonton dakwah. Pemerintah dan rakyatnya, ulamanya, umatnya, semuanya harus terlibat dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ancaman dari Allah jelas sekali. Musibah akan bertubi-tubi menimpa umat manusia yang meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar meskipun mengaku beragama Islam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran." Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Nabi mengatakan, "Idza ra'an nasu al-munkara wa la yughayyirunahu yushikullah ay ummahum bi'iqabi." Jika masyarakat melihat kemungkaran, kemungkaran yang sudah kita pahami dengan makna yang seluas-luasnya, yaitu setiap sesuatu yang diingkari, yang ditolak oleh Allah, meskipun itu hobi manusia, meskipun itu selera manusia, meskipun itu kelihatannya menguntungkan negara, ketika kemungkaran menurut Allah dan kemungkaran dibiarkan oleh masyarakat, lalu mereka tidak merubahnya, Allah subhanahu wa ta'ala hampir-hampir meratakan masyarakat semuanya dengan siksa Allah, termasuk orang yang tidak berbuat kemungkaran. Limada ya ibadallah? Karena mendiamkan kemungkaran itu sebenarnya kemungkaran itu sendiri. Dalam bahasa agama, siapapun orangnya yang membiarkan kemungkaran, maka dia itu adalah syaitanun akhrab. Dia adalah syaitan yang bisu. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga ya ibadallah, di antara cara untuk memelihara rasa aman dalam kehidupan kita sehari-hari ya ibadallah, dengan taqribul fawariq fil mujtama', dengan mendekatkan perbedaan, kesenjangan dalam hidup ini, kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendidikan, kesenjangan politik, kesenjangan seni budaya, dan kesenjangan-kesenjangan yang lain. Naam ya ibadallah, di antara sunnatullah dalam hidup ini terjadi perbedaan. Perbedaan seseorang dalam mendapatkan rezekinya. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fil rizq. Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam rezekinya. Naam, itu semuanya ditentukan oleh Allah agar setiap manusia saling membutuhkan. Yang kaya membutuhkan tenaganya yang miskin, yang miskin membutuhkan kebaikannya yang kaya. Wahakada. Begitulah pentingnya adanya perbedaan. Tetapi ya ibadah itu bukan membiarkan jurang pemisah yang begitu jauh yang akan melahirkan kecemburuan, yang akan melahirkan rasa dendam, yang akan melahirkan rasa ingin hancur semuanya. Oleh karena itu Islam hadir di tengah-tengah umat manusia untuk memberikan solusi tentang hal ini. Dengan cara yang pertama ya ibadah Allah, orang yang kaya atau golongan yang kaya di dalam mendapatkan harta benda tidak boleh menghalalkan segala cara sehingga kekayaannya tidak semakin menumpuk. Tidak boleh dengan cara yang haram, tidak boleh dengan cara yang ribawi, tidak boleh dengan cara korupsi, dengan tidak boleh dengan cara menipu umat manusia, karena itu akan semakin membuka jurang yang jauh antara miskin dan kaya. Yang kedua ya ibadah Allah, seorang yang kaya diwajibkan membayar zakat. Dan zakat itu sebenarnya kepentingannya buat dirinya sendiri sebelum kepada orang yang menerima. Maka Allah berfirman, "Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum." Jadi dengan membayar zakat ya ibadah Allah bisa mensucikan harta kita sehingga harta kita bersih semuanya. Mensucikan hati kita agar hati kita bersih, tidak keras, tidak membatu melihat orang-orang yang susah. Baru membuat bersih hati orang-orang yang menerimanya sehingga mereka tidak dendam dengan orang-orang yang kaya. Yang ketiga ya ibadallah, setelah orang kaya membayar zakat dan itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia masih punya kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kewajiban membiayai keluarga besarnya yang miskin, kewajiban membayar kafarat, kewajiban untuk perhatian pada tetangganya yang miskin sehingga tetangga-tetangga yang miskin tidak menjadi korban pemurtadan sistemik karena kesulitan ekonominya dan kesulitan pendidikannya. Memberikan bantuan orang-orang yang terkena musibah, baik di bumi Allah Indonesia atau di bumi Allah yang lainnya, karena seluruh dunia ini adalah bumi Allah. Inilah kewajiban-kewajiban orang yang kaya, sehingga jurang antara yang kaya dan miskin tidak terlalu jauh, dan dengan demikian kaya dan miskin semua hidup bersaudara, karena saling memperhatikan dan saling menyintainya. Terakhir ya ibadallah, begitu indahnya syariat Islam dalam mewujudkan keamanan. Kemudian masih ada saja orang yang membuat rusuh, maka barulah hukuman yang berat yang memerangi Allah dan Rasulnya. Mereka harus dibunuh, mereka harus disalib, mereka harus dipotong tangannya, dan mereka harus diungsikan dari tempat kediamannya sehingga masyarakat merasa aman jauh dari kebiadaban orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوصوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Untuk menggambarkan dahsyatnya hukuman bagi orang-orang yang berbuat kerusuhan ya ibadallah, tidak cukup di dunia saja, di akhirat pun diazab oleh Allah dengan azab yang besar. Memberikan pemahaman bahwasanya hukuman di dunia tidak menghapuskan siksa di akhirat. Oleh karena ibadallah, kita kaum muslimin harus semua bersama-sama menghadapi orang-orang yang berbuat kerusuhan. Dan ini sudah barang tentu semuanya harus kembali pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, semoga kita semua kaum muslimin dan bangsa ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali pada syariat Allah dan Rasulnya. Dengan demikian kita akan diberikan keamanan di dunia dan rasa aman di akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfiru ila rabbikum astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على النبي البشير النذير وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقه المنير. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. صلوا على نبيكم الذي فقد أمركم ربكم بذلك في الكتاب الكريم حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفارة والظالمين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. ala a'da'ika a'da'id din min al-yahudi wal-nasara wal-mushrikina wal-munafikina wa man ala shagilatin. Allahumma zajjir al-arda min tahti aqdamihim wa subba al-adab alayhim min fawqihim izzatika wa kuwatika ya rabbal alamin. Allahumma man arada bil-islam wal-muslimin su'an faqad akhda azizin muqtadir. Allahumma arina fihim ajaib qudratik فإنهم لا يركزون. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم وحد صفوفهم صفا كأنهم بنيان مرصوص بعزتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم فأن البلاء والوباء والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أفضل الحال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أنفسنا اللهم أصلح أنفسنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا وإخواننا وأخواتنا وشبابنا ونساءنا وزعماءنا وعلماءنا وسائر إخوان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله